Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, ada SNP Indonesia, juga ada Arkap Community, Elis Santika. Sebelah kanan semuanya sama-sama goyang.